kesyirikan mereka atau untuk melegalkan kesyirikan mereka supaya tidak disebut sebagai kesyirikan. Maka Syekh membuat pasal khusus mengenai hal ini, dan secara umum buku ini atau kitab ini. Kata Syekh, wa ana adzkuru laka asya'a, dan saya akan menyebutkan kepada Anda beberapa hal, mimma dzakarallahu fi kitabih, ya, terkait apa yang Allah sebutkan di kitabnya di Al-Qur'an, jawaban likalamin ihtajja bihi al-musyrikun fi zamanina alaina, sebagai jawaban dari berbagai argumentasi kaum musyrikun di zaman kita yang mereka berargumentasi, berhujah atas kita, alias membantah kita, menyanggah kita, atau untuk membela kesyirikan mereka di hadapan kita. Fanaqul, maka kita katakan, kata Syekh, jawabu ahlil batili min tariqain, maka jawaban yang diberikan oleh ahli tauhid terhadap ahlul batil tersebut itu dengan dua metode atau dua jalan, mujmalin wa mufassalin, yaitu jawaban secara mujmal, secara global, dan secara terperinci. Ini penting ini. Kita menjawab syubhat mereka dari segala macam, ya, syubhat mereka itu secara global dan terperinci. Terkadang memang syubhat dari ustadz-ustadz musyrikin itu ada memang yang dibutuhkan jawaban secara terperinci, juga ada yang dibutuhkan, hanya dibutuhkan jawaban secara global aja. Bahkan tidak dibutuhkan jawaban global maupun terperinci, karena memang ngawur. Semisal sesajen yang diperuntukkan untuk jin kemarin, ustadz-ustadz musyrikin itu berargumentasi bahwasanya ini budaya. Ini budaya, kata mereka. Ada lagi yang mengatakan, onda ini buat orang Hindu. Ada lagi yang mengatakan, ini memang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Tapi, nah ini tapi, ini kan sebagai sedekah untuk hewan. Itu lucu. Maka gak perlu jawaban terperinci maupun global. Ya? Jawaban seperti ini diuak-uak aja. Ya? Kal baitil ankabut. Ya. Wa inna awhanal buyut buyutul ankabut. Selemah-lemahnya rumah itu sarang laba-laba. Dan hujah argumentasi ustadz musyrikin yang kemarin itu seperti sarang laba-laba. Enggak butuh jawaban global, enggak butuh jawaban terperinci. Ambil telunjuk anak kecil, kelingking anak kecil, aduk-aduk begini aja, selesai. Nah, terkadang ustadz-ustadz musyrikin punya syubhat yang memang dibutuhkan jawaban secara global, dan terkadang syubhatnya lebih berat, dibutuhkan jawaban secara terperinci. Ya. Nah, yang tidak disebutkan oleh Syekh ini mungkin ustadz-ustadz musyrik yang kemarin yang menyatakan sesaji yang untuk jin itu untuk apa? Untuk apa? Untuk hewan. Ini lucu. Kalau untuk hewan, kenapa mesti dalam bentuk apa itu sesajennya itu? Telur, kopi, dupa, menyan, ya? Rokok. Kalau sedekah buat hewan, nih diajarin, sini-sini. Kita panggil, musyrik, sini musyrik. Murtad, sini. Nah. Nih, saya ajarin ke kamu bagaimana cari kasih makan. Ambil pur, ambil dedek, ambil beras, ker. Nah, gitu. Nah, itu cari kasih makan ke hewan. Namun jika dilandasi oleh mahabbah, kecintaan terhadap al-madbuh, terhadap zat yang diberikan sesaji tadi, al-mutakarrab, zat yang ditujukan untuk mendekatkan diri, ada kecintaan, ada khidmat, ada ritual khusus, ada perendahan diri, ada namanya harapan, adanya ketakutan, adanya ta'zim, pengagungan, lah itu ibadah semua. Ibadah semua. Bisa dipahami di sini. Kalau kita kasih makan hewan, enggak ada tuh namanya ta'zim ke hewan. Ada sikap zul, perendahan diri ke hewan. Ada mahabbah, kecintaan ke hewan tadi. Ada khauf, ada roja, ketakutan, harapan ke hewan tadi. Enggak ada. Justru kita panggil hewan, ker. Nah, kasih makan, taburin itu jagung, taburin itu pur, taburin itu dedek. Nah, taburin itu pelet. Pelet itu makanan lele, jangan pelet yang guna-guna, bukan. Nah, taburin itu. Enggak ada tuh namanya mahabbah, kecintaan, enggak ada namanya ta'zim, pengagungan, enggak ada namanya khauf raja, takut harap, enggak ada namanya zul, perendahan diri, apalagi dilakukan secara khidmat, ritual di waktu tertentu dengan cara tertentu, enggak ada. Kalau itu memang betul untuk sedekah hewan. Jadi syubhat musyrikin kemarin, ustadz musyrik kemarin itu enggak butuh jawaban global maupun terperinci. Hah? Cukup dikelepak palanya. Hah? Antum ini bodoh kali. Wahai musyrik, wahai ustadz musyrik, wahai ustadz murtad, bodoh sekali. Hujah Anda itu kalbaitil ankabut. Hah? Jadi ngada-ngada ngaco. Yang di zaman Syekh enggak ada ulah ustaz musyrik yang sebodoh itu. Ya. Makanya Syekh menyebutkan fa jawabu ahlil batil min tariqain mujmalin wa mufassalin. Jawaban terhadap ahlil batil terkait syubhat yang mereka lontarkan, kamuflase yang mereka lontarkan, distorsi-distorsi terhadap dalil yang mereka bawakan itu dengan dua metode. Mujmal secara global dan yang lebih berat mufassal secara terperinci. Dan inilah dibutuhkan silah sebagaimana kemarin. Ahli tauhid membutuhkan silah. Membutuhkan saifun wa junnah, pedang dan tameng, yaitu berupa ilmu bayan untuk membantah merontokkan syubhat mereka. Memproteksi diri sendiri dari syubhat mereka sekaligus melindungi kaum muslimin, menjaga kaum muslimin dengan membantah syubhat mereka. Ini penting, ini dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pondasi yang kuat terhadap tauhid ini. Maka di zaman sekarang nggak ada kemungkinan lain. Kita itu kalau ngaji udah terjun di pengajian, serius kajian kitab, pelajari itu dasar-dasar usul-usul tauhid ini, pelajari usul salasah, dihafal. Kalau memang sulit menghafal, dibaca berulang-ulang sampai khatam, sampai paham. Ditanya apa yang masih meragu, ditanya apa yang masih iskal. Dipahami itu qaidul arba, dipahami itu sittatu mawadi minas sirah, dipahami itu apa mak risalah makna taghut, dipahami itu nawaqidul islam, dipahami kitabut tauhid. Dibaca lagi berulang-ulang, jangan bosan, jangan belagu. Sekarang ini banyak ikhwah belagu. Kita buta tauhid seumur hidup enggak pernah hafal, enggak pernah khatam. Dia baca, dia hadiri di majelis, enggak pernah. Namun gayanya sengak, udah kayak oh, Syekhul Islam. Jangan seperti itu. Kasbu syubhat boro-boro, enggak pernah baca Syarah Syekh bin Bas, Syarah Syekh Fauzan, Syarah Syekh Alusi, Syarah Syekh Rajihi boro-boro. Matanya aja enggak pernah baca. Sampai khatam. Tapi banyak ikhwah belagu. Menghadapi musyrikin seolah-olah dia udah hebat aja. Nanti didatengin ustaz musyrikin, bingung dia jawab, bingung dia jawabannya. Terujung-ujungnya nanya ke ustaz, nanya. Ya. Maka dibutuhkan silah. Kalaupun memang kita enggak punya silah, enggak punya senjata berupa hujah bayan ilmu, belajar dan hindari debat-debatan kayak begitu dengan mereka. Ya, hindari. Kita ini berarti praawam. Padahal kalau awamnya ahli tauhid yang saya sebutkan kemarin, wal ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'iha ulail musyrikin, kata Syekh. Seorang awam ahli tauhid mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. 1000 ulama. Dengan syarat si awam ini punya silah. Dia tahu ayat-ayat muhkamat, dalil-dalil yang muhkam terkait tauhid. Dia tahu syubhat-syubhat musyrikin. Nah, ini pentingnya nih. Maka awam versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan awam versi kita. Kalau kita itu pra awam. Tahu pra awam. Kalau TK ada pra TK, PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya, iya, kita ini jujur aja Pak, buta huruf kebanyakan. Buta huruf apa? Coba kasih kitab gundul. Betul nggak buta huruf nggak? Buta huruf nggak tahu kita mana morfo, mana mansub, mana majrur, mana majzum. Nggak tahu mana fiil, isim, huruf. Nggak tahu kita. Tasribnya susunannya gimana? Ibarahnya ini maknanya apa secara ilmu balaghah? Nah ini kita ini memang demikian. Ya. Maka dibutuhkan belajar dan hindari debat-debat kayak gitu. Terlebih lagi kita tahu dia ustadz musyrik yang punya syubhat. Dia punya perangkat-perangkat ilmu alat untuk mengotak-ngatik dalil dengan ilmu alat yang dia miliki sehingga menjadi bungkus syubhat yang pekat. Maka jangan gaya-gayaan. Ya. Jangan gaya-gayaan. Berarti tugas kita itu belajar aja dulu. Bantah-membantah, ntar dulu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini kan? Nah. Ini penting ya. Jangan ya. Jangan ikut-ikutan seperti orang-orang yang mereka usul salasah aja gak pernah cium aroma usul salasah. Qaidul Arba gak pernah cium aroma Qaidul Arba. Gak pernah khatam, gak pernah hafal, gak pernah belajar. Sittatu mawadi' minasiroh gak tahu apa. Kitabut Tauhid gak pernah khatam. Gak pernah cium aroma seperti itu. Dan gak berusaha untuk mengikuti kajian-kajian dari kitab-kitab yang membentuk karakter seorang muslim, sunni, salafi menjadi muwahid. Gak pernah dia hadiri. Dia senangnya kajian yang rame-rame aja. Betul itu kebaikan, tapi gak membentuk karakter sebagai seorang sunni salafi. Gak membentuk karakter. Ya. Oh ini profil suami idaman. Oh ini kajian ya, andai aku poligami dengannya. Oh ini kajian. Betul bagus. Ya ada ya judul kajian andai aku poligami dengannya. Gak ada ya. Kali nanti Abu Rehan bikin itu. Ya. Betul itu baik. Namun itu selingan. Ya. Yang membentuk karakter kita itu kajian-kajian usul. Ya. Jangan cuma teman yang rame-rame. Ya. Oh, kayak ada konser. Rame datang. Enggak seperti itu. Barakallahu fikum. Taib, mana lagi tadi? Wa amal mujmal, adapun jawaban secara global, bahwa al-amru al-azim, maka inilah perkara yang besar, wal faidatul kabirah liman aqalaha, dan faedah yang sangat besar bagi siapa saja yang memahaminya. Jawaban secara global terhadap syubhat musyrikin. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau al-kitab, al-Qur'an, minhu di antara al-kitab, al-Qur'an itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas terang benderang, yang tidak ada kemungkinan lain kecuali itu maksudnya. Hunna ummul kitab, dan itulah ummul kitab, induk dari Alkitab Al-Qur'an ini. Wa ukhra mutasyabihat, namun di antara ayat-ayat yang lain dari Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang harus dikembalikan kepada ayat muhkamat agar bisa dipahami. Karena masih rancu kalau diambil kesimpulan berdasarkan letter lock dari ayat tersebut. Mesti dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, yang jelas terang benderang. Fa ammal ladina fi qulubihim zaigun, adapun orang-orang yang di kalbunya terdapat zaig, penyimpangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, Yang ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Mereka ambil jadikan kesimpulan. Padahal ayat-ayat mutasyabihat itu menjadi jelas jika dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Kenapa mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat? Lihat di sini, maf'uli ajlihnya. Ibtigha al-fitnah, karena dalam rangka mencari fitnah. Wabtigha at-ta'wilih, dalam rangka mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Tabarakallahu fikum. Wa qad shaha an Rasulillah, dan telah sahih sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, hadis surat Bukhari dan Muslim. Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladina sammallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut di surah Ali Imran tadi. Ya. Yaitu yang Allah sebut fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'at ta'wilih. Apabila ya, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat zaygun, penyimpangan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ya, dalam rangka mencari fitnahnya. Misalu dzalik, contohnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila sebagian musyrikin berkata kepada anda, dibawain ayat-ayat yang, lihat, perhatikan, ayatnya benar, namun ketika dijadikan dalil untuk ya melegalkan kesyirikan, ngaco. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lihat ini. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka lah yang tidak ada ketakutan pada mereka, mereka pun tidak bersedih hati. Ya. Awistadalla bisyafaati annaha haqqun. Nah, akhirnya mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya para syafa'i nanti, para wali nanti itu punya syafaat. Ya. Syafaat yang ada pada wali itu hak. Wa annal awliya'a lahum jahun indallah, para wali memiliki jah, kedudukan di sisi Allah. Ya, berarti nanti ketika wali yang ini Allah puji di Al-Quran, ala inna awliya'allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, para wali memiliki kedudukan. Lihat ini, mukaddimahnya gitu. Nah, mereka orang soleh, kita orang salah. Mereka dekat dengan Allah, kita jauh. Mereka orang suci, kita orang kotor. Lihat mukaddimahnya nih. Berarti, aduh, udah masuk pada kesimpulan. Jadi, kalau begitu bisa disimpulkan, kita beribadah pada Allah melalui perantara mereka. Mereka wali. Kita ini apa? Wali murid paling, katanya. Ini waliullah. Taib. Sedih banget gini. Ini wali songo yang menyebarkan Islam. Ya. Ini wali songo di bumi Indonesia ini. Katanya di bumi Pertiwi, tahu Pertiwi itu akhwat mana? Ya. Bumi Pertiwi. Pertiwi itu akhwat mana sih? Ibarah apa sih itu? Hah? Pertiwi itu nama apa? Dewa. Nauzubillah min dzalik. Ternyata Pertiwi itu akhwat, cewek tapi dewi berarti. Kalau akhwatnya dewa, dewi ya. Gimana Pak Suradi sejarahnya? Pertiwi? Hah? Pak Suradi kan biasanya pakar dalam dunia perwayangan. Kalau Pertiwi enggak ada di cerita wayang? Hah? Kalau Dewi Sri ada. Kalau Dewi Pertiwi? Ya ini... Nah, Pertiwi istrinya Pertowo kali. Ya. Oh, Pertiwi itu ternyata nama dewa. Ya, nama Togut. Togut cewek. La ilaha illallah. Enggak ada. Kita ini bukan bumi pertiwi, bumi Allah. Ya. Jadi enggak boleh lagi tuh ngomong bumi pertiwi. Ya. Ibu Pertiwi memanggil, Ibu Pertiwi siapa Ibu Pertiwi? Udah Ibu Kartini, Ibu Pertiwi banyak banget ibunya. Ibu kita itu cuma dua. Ibu yang melahirkan kita dan istri-istri bapak kita. Ya, itu ibu kita, istri bapak kita. Chandra, bapaknya punya istri berapa? Satu. Oh. Siapa yang bapaknya punya istri dua? Wah, itu punya Zulka. Nah, berarti udah Zulka, istri kedua bapaknya, ibunya Zulka juga. Nah, dan ibu kita yang berikutnya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah ibunda kaum mukminin. Ibu kita bukan Ibu Kartini atau siapa tadi lagi? Pertiwi. Nah, la ilaha illallah. Nah, balik lagi. Ya. Jadi mereka mengatakan ini para wali, mereka ini orang soleh. Berarti jadi, itu kesimpulannya tuh. Kita beribadah kepada Allah melalui perantara mereka. Loh, udah. Ya, dia lupa. Itulah inti kesyirikan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy juga demikian karena meyakini alat itu adalah orang suci. Orang yang dekat dengan Allah, mereka jauh. Akhirnya mereka beribadah kepada Allah melalui perantara alat. Mereka sendiri yang menyatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada dia kok, melainkan agar dia ini, wali-wali yang kami ibadah ini, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haulai syufa'auna indallah. Mereka itu kan pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Tuh, ya. Nah, ini. Taib. Au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi. Atau bisa jadi si musyrik ini akan menyebutkan sebuah ucapan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berdalil dengannya atas sesuatu hal min batilihi, dari kebatilannya. Wa anta la tafhamu ma'nal kalamil ladzi dzakarahu, dan anda enggak paham ucapan yang dia sebutkan tadi kepada anda. Fajawibhu biqaulika, maka jawablah dengan pernyataan anda. Innallaha dzakara annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukunal muhkama. Kita jawab kepada dia. Hey musyrik, sesungguhnya Allah menyebutkan di Al-Qur'an di surah Ali Imran bahwa orang-orang yang di kalbunya terhadap penyimpangan, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang terang benderang. Wa yattabi'una al-mutasyabiha, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar. Wa ma dzakartuhu laka, dan apa yang saya sebutkan kepada anda ini, min annallaha dzakara annal musyrikin yuqirruna birububiyyati, bahwasanya Allah menyebutkan kaum musyrikin itu mereka mengimani, menetapkan, mengakui rububiyah Allah. Musyrikin itu mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'alal malaika wal anbiya wal auliya, dan kekufuran mereka itu karena ketergantungan kalbu mereka kepada malaikat, para wali, para nabi. Ma qaulihim, padahal ucapan mereka itu mengatakan haulai syafa'una indallah, mereka ini yang kami sembah ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Hada amrun muhkamun bayyinun, maka ini adalah perkara yang muhkam, yang jelas. La yaqdiru ahadun ayyughayyira ma'na, yang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merubah maknanya. Wa ma dzakartahu li, dan apa yang anda sebutkan kepadaku ayyuhal musyrik. Wahai musyrik. Nah, jadi kita katakan dia musyrik. Ya. Syekh bin Baz mengajarkan kepada kita, ketika saya ditanya, ada orang yang berbuat kesyirikan, gimana ini? Ya. Kata Syekh, kafirin dia, dia musyrik, ajarin dia. Jadi memberikan hujah kepada dia, memberikan penjelasan kepada dia, itu tidaklah menafikan sikap kita, barok kita kepada dia. Paham gak sini? Dia dipanggil musyrik. Ya, dia musyrik. Paham gak sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngajarin kepada kita. Apa yang Anda sebutkan kepada saya, ayyuhal musyrik, wahai musyrik, begitu. Ya, Syekh bin Baz mengatakan orang yang berbuat kesyirikan apa? Yukaffar summa yu'allam, dikafirkan dan baru diajari. Bukan diajarin baru dikafirin, enggak. Hujah telah tengah. Adapun yang dikatakan oleh para ulama di antara Syekhul Islam dan yang lainnya, orang kafir itu ditegakkan hujah. Ditegakkan hujah untuk ditegakkan had minal hudud. Ditegakkan apa? Hukuman mati karena kemurtatan dia. Bahkan disuruh berpikir 3 hari. Kalau enggak mau juga, baru dihukum mati. Ini yang dijelaskan oleh Lajnah Daimah dengan fatwa ketuanya saat itu Syekh bin Baz. Ya, yang dimaksud iqamatul hujjah adalah apa? Untuk penegakan had. Bukan untuk pelabelan musyrik atau tidak musyrik. Ketika dia melakukan kesyirikan, selesai dia musyrik. Bisa enggak dipahami sini? Ya, ketika dia melakukan kesyirikan, maka dia musyrik. Ya, dia terima jawaban atau tidak terima jawaban itu lain lagi. Yang penting di sini dia musyrik. Ketika dia terima jawaban, dia bertobat, alhamdulillah. Ya. Namun kalau dia enggak terima, ya, maka dibawa ke mahkamah. Biar nanti mahkamah yang menegakkan hujah pada dia. Untuk apa mahkamah menegakkan hujah? Agar ditegakkan had. Ya, karena Nabi SAW bersabda, man baddala dinu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Kalau di negara antum, dibawa ke mahkamah mana? Hah? Pak Hakim ada yang murtad. Pak Hakim ada yang berbuat syirik. Pak Hakim ada yang ngasih sajen buat jin di Gunung Merapi padahal lagi erupsi itu. Musyrikin Quraisy saja kalau lagi syirik itu di kala lapang, ini di kala genting juga syirik tuh Pak Hakim. Antum aduin di mana di negeri antum? Hah? Ainur di mahkamah mana? Negara Islam. Negara Islam. Kalau negara Islam ditegakkan demikian. Negara Islam. Kata kita negara Islam, ya tegakkan. Hah? Oh. Mulai ragu Indonesia negara Islam bukan? Tapi kan syiar-syiar agama bebas, azan bebas walaupun si Yakut. Si Yakut Ulil Amri itu menteri agama. Bos Banser. Walau si Yakut menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Parah itu orang. Sebenarnya saya enggak heran sama dia. Dia udah biasa kayak begitu. Ceramah di gereja. Bawain ayat Injil, bawain. Ada di YouTube, tonton sendiri tuh. Jejak rekamnya ada. Ya, di situs-situs juga banyak. Dia bawain ayat Injil dengan fasih, tapi dia bacain ya. Ini ayat yang dari Alkitab yang universal. Berikutnya dia lagi ceramah lagi, di gereja katedral. Dia ceramah lagi. Hukum Islam, fikih Islam itu mesti disesuaikan dengan zaman. Sudah enggak relevan, ajib. Syariat enggak relevan, tapi ayat Injil universal. Wah. Wow. Bukan Yakut namanya kalau enggak begini. Ya. Oh, di negeri kita kan azan boleh berkumandang bebas. Syiar salat Jumat. Mas, orang kafir juga bebas. Bahkan orang asing, gongsi pacayan, apa namanya? Imlek kan bebas. Antum masuk mall, gongsi pacayan. No di Pluit, nggak usah jauh-jauh ke pecinan-pecinan yang di daerahnya. No di Pluit, antum masuk ke Pluit, udah kayak di Shanghai. Hah? Restoran babi di mana-mana, babi asap. Nggak perlu lagi ke Pontianak yang dipromosin sama presiden, apa itu namanya? Bipang. Oh di Pluit. Sate babi itu biasa itu. Bahkan saya pernah naik motor pakai helm, beli somai dibalenin. Saya buka helm, jenggot saya kelihatan. Kata bang, bapak Islam ya? Lah iyalah, kenapa? Ini babi pak? La ilaha illallah. Ini wallahi, demi Allah saya alamin sendiri. Hah? Alhamdulillah saya buka helm, ini jenggot berfungsi. Saya buka helm. Hah? Pas saya buka helm, saya buka masker. Ya, waktu itu belum ada pandemi-pandemian. Hah? Bapak muslim ya? Lah iya. Kenapa, Bang? Ini babi, Pak. Lah. Udah disausin. Wah. Enak aja. Subhanallah. Kalau di negeri Islam, ini tungku somai udah terbalikin, ditangkep ini orang. Cuman kalau saya terbalikin, saya susur ganti dia lapor polisi. Saya terbalikin, saya dikeroyok Cina semua. Kalau Cina 5 orang masih berani ngelawan, kalau satu truk ya kalah juga lah. Aduh. La ilaha illallah. Negeri Islam, babi-babi di mana-mana. Lo di Kelapa Gading ada namanya sate, apa namanya, domba Afrika. Di sebelahnya sate babi khas Pontianak. Nggak usah jauh-jauh ke pecinan Pluit sono, nggak usah jauh-jauh ke Glodok sono, tuh di Kelapa Gading, tuh di Solo, sate guk-guk di mana-mana. Ya, dan orang kafir Natalan, lihat mal-mal, pohon beringin, Sinterklas semua. Ya, bahkan pom bensin, mbak-mbaknya pakai kerudung, di atasnya topi Sinterklas, pensek kelepak itu palanya. Ya, la ilaha illallah. Bisa begitu. Berarti kalau pakai dobet Indonesia negara Islam berdasarkan semua bebas syiar, lah orang kafir juga bebas syiar. Berarti ini negara Nasrani juga. Pas Imlek kan, ini negara apa tuh? Imlek apa agamanya? Konghucu juga. Makanya dobet syiar bisa ditampakkan berarti itu negara Islam, dibantah habis-habisan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Usul Salasah. Itu dobet yang keliru. Ya. Negara Islam bukan itu, dibantah habis-habisan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar azan maka tidak diperangi, berarti karena dulu para sahabat, orang yang masuk Islam meninggalkan kesyirikan. Gak ada kesyirikan. Kalau sekarang, dobet itu gak bisa. Bahkan kuburiyun di negeri-negeri mereka itu ada azan. Kampung-kampung kuburiyun. Bahkan orang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, bismillah. Nyembelih kepala kambingnya pakai bismillah. Kafir gak? Kafir. Kenapa? Karena udah pakai bismillah. Lihat. Dia persembahkan untuk Nyi Roro Kidul dengan penuh pengagungan, ta'zim. Itu ta'zim adalah ibadah. Mahabbah, kecintaan, mahabbah adalah ibadah. Khauf adalah ibadah. Roja, harapan adalah ibadah. Zul, perendahan diri kepada Nyi Roro Kidul, itu adalah ibadah yang dia berikan semua kepada selain Allah. Ya. Bisa dipahami sini ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kok jadi ke Yakut ya? Dan kemana-mana? Ya, karena Abu Rehan sih yang ngirimin. Itu saya jadi tahu itu. Aduh. Tapi memang mesti disanggah. Itu dia gak beres sejak awal. Ya, sejak di Banser. Sejak, memang gak beres. Ya. Sama aja sama pendahulunya. Pendahulunya parah lagi. Ya, itu memang gak beres. Harus disanggah, gak boleh diam. Jangan jadi setan-setan bisu. Ya, jangan jadi setan-setan bisu. Ya, boleh dia. Disanggah kayak gitu. Betapa banyak orang-orang yang terkena syubhat dia. Atas dasar toleransi, adzan enggak boleh lagi berkumandang. Jangan dibela. Oh, dia kan enggak ngelarang adzan, yang diatur adalah volumenya. Terus gimana? Pakai adzan dalam gimana mau dengar? Pakai azan luar aja kadang-kadang enggak kedengeran. Ya. Dia memang mesti ditampakkan siar-siar itu. Masa kita kalah sama negeri London? London itu negeri kafir apa negeri alusunah apa negeri apa? Hizbi. Negeri kafir itu. Azan berkumandang, toleran mereka semua. Pernah dengar enggak? Pernah nonton enggak? Hari gini mah enggak perlu ke London untuk nonton. Oh, ada azan enggak? Enggak pernah. Itu percuma ada YouTube, ada kuota tuh dimanfaatin. Ya. Di Jerman ada azan. Ya, di sebagian kota di Jerman azan diizinkan. Kalau di Singapura memang enggak ada karena Singapura negeri kafir. Kafir harbi mereka itu. Ya, sebagian aja. Ainur pernah ke Singapura, Sultan. Kalau saya mah paling peluit, itu juga udah keren. Aduh, kalau Ainur ke Singapura, insya Allah. Ada ya? Nah, waktu itu plesiran di Singapura, plesiran, sama Topik, sama Opik. Ah, insya Allah. Bisa main Singapura. Mainnya Singapura ini. Kalau saya mah ya paling peluit. Itu ya udah keren banget tuh. Udah kayak di luar negeri. Ya? Aseng semua. Kalau di somai babi. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ya, taluh, minum dulu lah. Mana lagi tadi? Fajawibhu biqaulik. Maka jawablah dia dengan pernyataan Anda, innallaha dzakaral ladzina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutasyabiha. Ini sudah ya. Wa ma dzakartuhu laka min annallaha dzakara annal musyrikin yuqirruna birububiyyah. Wa anna kufrahum bita'allukihim 'alal malaika wal anbiya wal awliya. Ini sudah ya. Sampai mana berarti sekarang? Oh ya. Wa ma dzakartahu li ayyuhal musyrik minal Qur'an, dan apa yang Anda sebutkan kepadaku dari Al-Qur'an wahai musyrik, au kalaman nabi au kalamin nabi atau dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifuhu ma'nahu. Ini jawaban global. Saya enggak tahu itu maknanya apa. Walakin aqta'u, namun yang saya pastikan, anna kalamullah la yatanaqadu, bahwasanya firman Allah itu enggak saling kontradiksi. Artinya, kita tahu ayat yang muhkam, Allah melarang kesyirikan. Kita tahu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kita tahu innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Kita tahu ayat la in asyrakta la yahbatanna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Kita tahu ayat-ayat secara global yang muhkam yang melarang mengecam kesyirikan. Bisa dipahami sini? Kita tahu ayat-ayat Allah perintah beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ubudu apa namanya? Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah. Kita tahu ayat-ayat secara global yang muhkam. Yang muhkam, yang tidak ada kemungkinan yang lainnya, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah melarang kita berbuat kesyirikan. Famayak furbitaqut wa yu'min billah faqad istamsaka birwatil usqa lam fi samalaha. Kita tahu ayat-ayat tersebut. Itu ayat-ayat yang muhkam yang enggak ada kemungkinan lain, Allah mengecam kesyirikan. Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kita tahu ayat-ayat tersebut secara global. Itu yang kita pegang. Ya. Adapun yang Anda sebutkan begini begitu ayat ini, jadi intinya boleh memberikan doa kepada selain Allah, jadi intinya boleh beristighosah kepada selain Allah. Ya, hey Herlin, mau ngantuk antum? Ya, mau ngantuk? Soal diri loh. Nah, kalau ada yang diri, ntar saya lamain, biar dirinya lama juga. Nah, berani-beranian yang ngantuk ini. Percuma ngantuk suruh, kan disuruh dipanggil ya. Ya Paris ya? Paris udah sering ya. Udah sering pengalaman. Mana lagi tadi? Wa anna ini. Wa anna kalamun nabi, wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyelisihi firman Allah ketika dia bawakan hadis-hadis Nabi yang seakan-akan melegalkan kesyirikan dia, membolehkan kesyirikan dia. Sementara firman-firman Allah melarang kita berbuat syirik. Ya. Seakan-akan demikian. Enggak ada yang bertentangan. Wa hadza jawab, kalau kita sebutkan kayak gitu, kata Syekh ini kan global aja. Kata Syekh, hadza jawabun sadidun, ini jawaban yang sudah tepat, sudah benar. Ya. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah taala. Namun tidak ada yang memahaminya kecuali Allah, seorang yang telah Allah berikan taufik. Fala tastahin bih, maka jangan Anda anggap remeh hal ini. Jangan Anda kecilkan hal ini. Fa innahu kama qala taala, maka ini sebagaimana firman Allah taala, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddzin 'adzim. Ya, dan tidaklah itu diberikan kecuali kepada orang yang bersabar, tidaklah itu diberikan kecuali kepada orang yang memiliki, mendapatkan bagian yang besar. Jadi paham ayat-ayat muhkam secara global, walau kita tidak mengerti rincian dari syubhat musyrikin ini, yang kita berpegang dengan ayat yang muhkam, kita tahu itu, kita yakin itu sebuah anugerah yang besar. Ya, kalau musyrik ngotak-ngatik bawain hadis, oh jadi kalau begitu jadi boleh berdoa untuk selain Allah, jadi enggak syirik. Banyak ikhwah yang enggak ngerti belajar kitab kasyfus syubhat pelangak-pelongo. Iya juga ya. Apalagi sekarang ini atas nama madhab fikih. Udah lah madhab Hanbali, ada kok ulama Hanbali yang membolehkan bertabaruk dengan, ya, bukan lagi dengan jah, tapi dengan zat orang soleh yang telah mati. Boleh kok. Ada ulamanya yang bolehin, ada ulama madhab. Enak aja. Kalau mau main ulama madhab, ulama madhaban, di fikih Syafi'i ada ulama madhab Syafi'i yang sangat diperhitungkan, Fakhrur Razi. Dia punya kitab, kitabnya itu ngajarin sihir. Ibnu Sina punya kitab ngajarin sihir. Jadi bukan karena ini ada kan yang berpendapat dengan, ini ada berpendapat dengan itu. Abu Jahal itu ketemu Rasulullah. Abu Lahab itu udah pamannya Rasul, besanan pula lagi. Kurang apa coba? Gitu. Padahal kalau dia beriman aja sama Rasul, dia jadi sahabat dia langsung. Ya. Ya. Kurang apa coba? Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau mau main ada pendapat pendapat apa? Ya kalau pendapat nyeleneh-nyeleneh ada aja. Pendapat musik boleh, ada aja itu. Ya. Pendapat apa lagi? Boleh nikah tanpa wali, ada aja. Pendapat apa lagi? Semua pendapat yang nyeleneh-nyeleneh ada aja. Cuma nanti ditimbang khilaf, perbedaan tersebut sa'ir au ghairu sa'ir. Khilaf yang bisa ditolerir atau yang tidak bisa ditolerir dalam masalah prinsip atau bukan. Bukan karena kan ada ulama yang gini, kan ada ulama yang gitu, kan ada ulama yang Kalau mau main kayak gitu-gituan, tadi Fakhrul Razi, ulama yang diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i, ngajarin kesyirikan. Ambil itu pendapat tadi. Paham gak sini? Dan sikap seorang muslim, dia harus berpegang kepada muhkam, syirikan dilarang, selesai. Ya, ayat-ayat muhkam ini penting, ini memahami ayat-ayat muhkam. Dilarangnya kesyirikan. Apa itu syirik? Pemberian ibadah kepada selain Allah. Hadis-hadisnya. Kalau dia bawain ayat hadis, kita enggak paham rincian dia, udah kita berpegang pada yang muhkam sebagaimana kata Syekh. Dan jangan remehin kayak gini. Ini kalau kita paham ini, kata Syekh ini jawabun sadid, jawaban yang sangat benar, yang tepat. Tabarakallahu fikum. At-ta'liqu kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kalamul muallif hada kalamun azimun jayyidun sadidun. Perkataan muallif di sini, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, kata Syekh bin Bas, ini pernyataan yang azim, yang dahsyat, yang agung, yang besar, yang sadid, yang tepat. Ya. Yaqulu rahimullah, beliau menyatakan inna jawaba ahlil batil min tariqain mujmalin wa mufassalin. Beliau menyatakan jawaban yang kita berikan kepada ahlul batil itu dengan dua metode. Metode terperinci, global, mujmal, dan mufassal terperinci. Li'anna ahlal batili minal musyrikin, karena yang namanya ahlul batil dari kalangan musyrikin, syabbahu alal amati, mereka memberikan syubhat kepada orang-orang awam. Bi asya'a kathiratin, dengan banyak hal. Wahtajju ala syekh, dan sejak di zaman syekh pun mereka berhujjah, mereka berargumentasi di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab biha, dengan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Wa katabuhu fi dzalika, mereka bahkan nulis kitab tentang hal ini, bolehnya beristighosah kepada wali, bolehnya bertawasul, sibuk mereka nulis kitab. Kalau di Indonesia bikin amaliah-amaliah yang dianggap musyrik oleh Wahabi. Wah. Disebarin. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami gak sih? Ya, mereka nulis kitab itu. Kenapa? Liyusahihu ma hum alaihi minal batil. Untuk melegalkan, membenarkan kebatilan yang ada pada mereka. Min da'wati ahli kubur, berupa berdoa kepada penghuni kubur. Wal istighosatu bil amwati, beristighosa kepada orang yang telah mati. Wabil malaikati wal jin, kepada malaikat dan jin. Fa ajabahum ijmalan wa tafsilan rahimahullah. Nah, Syekh menjawab syubhat mereka ini secara global dan terperinci. Ya, secara global tadi. Ini pentingnya ini, kita ini sebagai pembelajar memahami pelajaran ini dengan serius. Kok bisa kita dulu waktu sekolah besok mau eptanas? Eptanas kalau sekarang apa ya? Hah? Hah? Ngerti nggak eptanas, Sri Andi? Oh nggak tahu ya? Waduh, itu zaman Pak Pardi itu. Aduh, nggak ngerti eptanas. Antum apa kalau ujian namanya? Testing, testing. Hah? Testing jauh satu. UAS, Ustadz Abdul Somad. Apa namanya? UAS. Ya. Ah udahlah, antum, saya enggak tahu, enggak kenal UAS, UAS itu apa. Saya mau pakai zaman saya aja. Eptanas. Nah. Ya. Kok bisa, Pak, mau besok mau ujian eptanas, belajar serius. Yang dipelajari ya. PMP lagi. Apa sekarang namanya? PPKN. Pendidikan moral Pancasila. Ya, sibuk ngapalin itu. Bahkan ada namanya pelajaran apa itu yang UUD 45. Pasal ini, pasal itu. Nah, ya, sibuk belajar. apa faedahnya tahu itu? Ya. Diapalin Pancasila. Satu, sila pertama. Sila kedua. Faedahnya apa? Enggak ada. Enggak ada faedahnya. Dulu ada artis enggak bisa Pancasila jadi duta Pancasila. Ya, enggak ada faedahnya. Diapalin. Besok ujian IPA diapalin. Ya. Besok ujian seni rupa diapalin tuh. Diapalin tadi apa ini? Diapalin ya. Hah? Besok ujian senam balet. Antum pernah senam balet mesti? Saya enggak kebayang antum senam balet. Jangan ya. Geli banget saya kalau antum senam balet, saya tonjok antum. Enggak kebayang saya kalau muslim senam balet. Les balet gitu ya. Besok ujian les balet. Ya. Apalah gitu. Kalau muslim ikut-ikutan ini saya jorokin dari belakang. Waduh. Jangan ya muslim, balet-balet gitu bukan budaya kita. Itu budaya luar kan, Eropa kan? Ya, bukan budaya kita ya. Budaya kita wayang. Ada. Saya mana lagi tadi? Ya, nah lagi tadi ya. Kok bisa ya pada hal-hal yang itu kita serius, namun kayak gini kita enggak mau belajar. Murojaah ikhwah ya. Saya kadang-kadang juga heran ya sama ikhwah sekarang ya. Ikut ngaji, buku dibawa. Ntar dibuka lagi pas kajian berikutnya. Apa kayak gitu. Ya, halaman berapa sekarang? Halaman 132. Besok halaman 133. Ntar dibuka lagi pekan depan pas kajian ini. Yang kemarin enggak tahu. Kayak gitu ya. Jujur ya. Selama ini kan kayak gitu. Terus ketika diperingatin, belagu lagi. Oh, udah masih mending aneh mau kajian kitab. Lah, kesannya kalau kajian kitab, ngikut dia, kita yang untung gitu. Agama ini yang untung gitu. Hah? Dakwah ini yang untung gitu, dia ngikut gitu. Ini kita ini yang berhajat sama dakwah atau dakwah yang berhajat sama kita? Ya. Kok begitu? Nah, ini ya jangan kayak gitu. Kita ngikut kajian kitab, ya kita serius. Berarti kita murojaah, kita mengapalin, kita memahami, bertanya ada sesuatu yang iskal. Ya. Saya pernah ngajar kajian kitab di sebuah tempat. Banyak ikhwah yang serius. Ditanya saya di WA, ini kemarin ini maknanya apa ya? Ini. Ya, ini ajib ini. Ya, banyak juga nggak peduli. Ditanya jangankan materi yang pekan lalu, materi yang 3 minggu yang lalu, materi 4 pertemuan sebelumnya, baru tadi juga nggak tahu lagi. Tadi apa? Tadi apa ya? Ini nggak serius. Ya. Namun kalau materi kenaikan pangkat, bau semangat. Ya, materi apa tuh kenaikan pangkat tuh? Tahu deh materi apa? Saya nggak pernah sih di dunia perkantoran. Ainur, materi apa Ainur? Tapi barakallahu fikum. Sama, lembur kerja semangat semua, lembur ngaji lesu semua, lembur kerja semangat, lembur ngaji lesu. Wah, ya. Kadang santri saya kerjain, ya. Saya enggak kasih istirahat, hajar terus. Ya. Zamannya Faris tuh pernah saya kerjain dari gelap ke gelap. Ya Faris. Ya. Dari subuh sampai habis isya. Rasain. Ya. Saya kerjain. Kajian lagi, kajian lagi. Ini muslim baru kajian gini aja udah. Udah kayak korban. Ya. Siapa tuh yang sering-sering ngadu ke Pak Pardi kalau hari laporan ini? Kita enggak ada istirahatnya. Santri juga butuh liburan. Tal palanya. Mau ngomong depan saya gitu. Ya jitak. Heran lagi yang ngomong gitu. Pelajaran terlalu banyak. Santri juga manusia. Yang bilang antum jin siapa? Ya. La ilaha illallah. Ya. Dulu Rasulullah SAW pernah ceramah di hadapan sahabat dari habis subuh sampai habis zuhur. Dari habis zuhur sampai habis asar. Dari habis asar sampai habis maghrib. Ya, menceritakan semuanya. Gak ada tuh yang ngeluh, Rasul belum makan. Lapar Rasul, belum ngopi. Gak ada kayak gitu. Ya, gak ada yang kayak gitu semua. Ya. La ilaha illallah. Mana lagi lanjut? Ya. Fal mujmalu jawaban li kulli syubhatin yasluhu lil alimi al mutabassiri wa li ghairihi yujibu bih. Maka jawaban secara global adalah jawaban atas segala syubhat yang dilontarkan kaum musyrikin, yang itu layak bagi orang alim yang mutabassir, yang berilmu, maupun li ghairihi, selain orang alim, yang orang awam itu juga bisa, yang bisa dia jawab dengan jawaban secara global tadi. Fa yaqulu liman idda'a anna ma fa'alahu laysa min asyirki, maka dia bisa mengatakan kepada orang yang mengklaim apa yang dia lakukan tadi bukan syirik, padahal kesyirikan. Ya. Wa anna ta'alluqa bil awliya'i wa bil anbiya'i laysa min asyirki, yang mereka, dia mengatakan bahwasanya bergantungnya kalbu kita kepada para wali dan nabi itu bukan syirik. Wa anna lahum jahan wa lahum syafa'ah wa syafa'atan, kan para wali punya jah, punya kedudukan, mereka punya syafaat yang diperuntukkan untuk kita nanti di akhirat kelak. Wa anna Allah yashfa'uhum fi man da'ahum aw istaghasa bihim, ya Allah kan juga ya memberikan mandat syafaat kepada mereka, yang diberikan kepada siapa saja yang berdoa kepada mereka atau beristighosah kepada mereka. Wah, itu syubhat mereka. Ya, nattaqululah, Anda katakan padanya, kata Syekh bin Baz, anna qultu laka syai'an mufassalan wadihan anna Allah harrama syirk wa harrama du'a ghairillah. Apa yang saya katakan pada Anda adalah suatu hal yang terperinci, yang jelas. Allah mengharamkan kesyirikan. Allah mengharamkan berdoa kepada selain Allah. Wa hakama 'alal musyrikin bisyirki wal kufri billah bidu'aihim bil al-amwata. Dan Allah menghukumi kaum musyrikin, dihukumi dengan kesyirikan, kekufuran kepada Allah atas perbuatan doa mereka kepada orang-orang yang telah mati. Wal istighatsati bil amwat, atas tindakan mereka beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Au bil rusul, au bil jinni, atau istighosah mereka kepada para rasul atau jin. Au bin nujum, au bi ghairi dalik, atau kepada bintang-bintang dan yang lainnya. Wa hadza syai'un muhkamun wadihun minal qur'ani was sunnah. Maka ini adalah suatu hal yang muhkam, yang jelas dari Quran dan sunnah. Wa min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jam 9 lewat. Ya, cukup kali ya. Sampai sini kali ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya silakan. Ya. Ya, oke. Yang mau tanya, yang mau protes, protes.